Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Omong dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, kalau ada orang yang berzina, apakah boleh kita membunuh pasangan zina tersebut? Apa? Boleh menuduh? Membunuh. Membunuh. Membunuh pasangan zina tersebut. Subhanallah. Ada hukum imamah, ada hukum qadha, ada hukum fard. Orang itu harus mengerti pemilahan hukum, wilayah siapakah ini. Hukum fardh, hukum pribadi, individu. Anda bisa menegakkan hukum dalam diri Anda kalau ini hukum kelompok, hukum fardh, hukum pribadi. Contohnya sholat, Anda tidak usah pakai aturan orang lain. Sholat urusan diri Anda sendiri. Ada hukum qadha, transaksi yang salah, qadhi yang menyelesaikan. Ada hukum imamah, yang bisa menegakkan hanya pemimpin dan yang mewakilinya. Apa itu? Iqamatul hudud, menegakkan had. Hukum rajam, potong tangan, qisas. Tidak boleh dilakukan oleh perorang-perorang. Memang dalam bahasa fikih, jika ada orang berzina, apalagi dia adalah pernah punya yang halal, namanya zina muhsan. Orang yang pernah punya yang halal, pernah menikah, kok melakukan zina, hukumannya adalah dirajam, dilempar batu sampai mati. Akan tapi apakah serta-merta kita menegakkan hukum di rumah kita? Oh enggak. Yang boleh menegakkan hukum itu hanya pemerintah dan yang mewakilinya. Itu namanya hukum imamah. Tidak boleh semua orang menegakkan di kampung kita lalu kita tegak enggak? Rumah kita ada satu kelompok langsung dicambuk, enggak boleh. Apakah boleh dibunuh? Anggap saja orang tersebut yang ditanyakan ada dua orang berzina, sudah punya suami masing-masing, punya suami dan punya istri, maka betul secara hukum dia harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Akan tapi apakah boleh dibunuh? Tidak. Anda bukan pemerintah. Anda tidak boleh menghukumnya. Bukan bagian Anda. Jadi hukum-hukum itu ada aturannya. Qisas tidak boleh dilakukan asal orang per orang. Harus pemerintah yang menanganinya. Untuk supaya tidak terjadi kerancuan hukum. Setiap orang lihat qisas, qisas, qisas, semua ingin mengqisas dan pemerintah. Dan di dalam menegakkan hukum itu sendiri tidak serta-merta dicek kembali kenapa sebabnya terjadi yang demikian itu, lalu bagaimana bagaimana dilacak benar, baru setelah selesai baru ditegakkan hukum. Jadi kemudian apakah boleh dibunuh? Jawabnya tidak. Anda bukan seorang pemimpin, bukan yang mewakili pemimpin. Anda orang per orang, tidak boleh membunuh siapapun. Ada aturannya, ada jalurnya. Lalu bagaimana jika terjadi perzinahan kalau tidak dihukum? Ketahuilah, tugas kita hanya mengingatkan. Tugas kita mengingatkan, nasihati, menghentikan. Dan minta pemerintah untuk menegakkan. Minta pemerintah untuk menegakkan. Lalu bagaimana jika belum ditegakkan? Kita minta, harus ditegakkan. Jadi fokus kita ke sana, minta ditegakkan syariat. Bukan kita buat hukum di daerah-daerah. Akan terjadi kerancuan yang demikian ini. Coba bayangkan, kalau hukum qisas, apalagi hukum masalah orang murtad dibunuh, kan gitu. Wah, di Indonesia perang, dikit-dikit ada orang mengatakan murtad, kafir, syirik. Habislah. Kiai-kiai mati, ustaz mati, habis. Padahal kalau dalam hukum itu dicek dulu. Kenapa dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadi dia murtad? Karena apa dia? Pencurian pun dilihat kenapa dia mencuri. Bukan serta langsung potong tangan. Jadi tidak boleh dibunuh. Pezina tersebut tidak boleh dibunuh oleh perorang-perorang. Kalau ternyata pemerintah yang menegakkan hukum rajam, itu sah. Tapi kalau kita orang-orang tidak. Lalu apa tugas kita? Nasihati dia, ingat kita. Kita bawa kepada kemuliaan. Kita ingatkan sampai dia sadar, tobat. Kembali kepada Allah, selesai. Satu. Sisi lain, ketahuilah. Dosa seperti zina itu bagi siapapun yang kepleset dalam zina, kalau bertobat cukuplah mengadu kepada Allah. Tidak dianjurkan bagi pezina untuk datang ke mahkamah minta dicambuk. Tidak dianjurkan. Harus punya ilmu dalam hal ini yang ingin tobat. Sebab zina adalah hal yang harus ditutup. Misalnya ada orang berzina, kemudian menyesal, pengen tobat, aku tak mau dihukum di dunia, lalu ke mahkamah, tidak disunahkan. Cukup menangis kepada Allah di tengah malam, selesai, berjanji itu tidak mengulangi, selesai, Allah Maha Pengampun. Maka mengadu, ikrar, mengaku bukan sesuatu yang dianjurkan. Karena apa? Itu aib. Karena perzinahan itu adalah bukan sekedar aib untuk sang pelaku sendiri. Itu akan aib yang akan selalu menempel di jidat dirinya, jidat keluarganya, jidat keturunannya. Perzinahan adalah hina. Maka perzinahan harus ditutup. Ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, qad halaktu. Waqad zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku meleset, aku melakukan zina, aku tidak mau dihukum di akhirat. Tahhirni, bersihkan aku ya Rasulullah. Ngaku lo padahal. Apakah Nabi langsung mengatakan tegakkan hukum? Tidak. Nabi mengatakan la'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya sekedar bersentuhan. Maksudnya biar mundur dia, jangan ngaku. Jangan diobral, jangan ngadu. Sudah, tobat saja, nangis, jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Lalu mengatakan lagi tersebut, ya Rasulullah, benar aku telah melakukan zina Rasulullah. Nabi mengatakan la'allaka qabbalta. Mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fakhatta. Mungkin di antara dua paha tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Sudah 4 kali. Nabi bertanya, benarkah orang ini? Benar ya Rasulullah. Sudah, tegakkan hukum. Lihat. Dari inilah para ulama memahami bahasanya tidak disunahkan ikrar. Kalau ada seorang pernah kepleset dalam zina, ingat itu kehinaan di dunia dan di akhirat. Kalau tidak segera tobat. Dan manusia yang terhinakan adalah yang dimudahkan urusan zina. Sehingga kadang dibuka pintu halal tidak bisa. Lebih senang dengan yang zina. Padahal pintu halal ada. Wanita mulia susah berzina. Wanita mulia susah berzina. Laki-laki mulia susah berzina. Hanya wanita rendah yang mudah melakukan zina. Kadang ada yang halal lebih memilih zina. Ada halal. Sudah punya yang halal lebih senang kepada zina. Karena apa? Nasib buruk, nasib kehinaan. Ada seorang pada zaman Nabi urusan zina. Ini betul, zaman ini zaman rusak. Zaman iman kropos. Pada zaman Nabi, suatu ketika Nabi mengajak baiat para wanita waktu itu. Wahai para wanita, berbaiatlah kalian. Baik ya Rasulullah, siap. Berbaiat untuk berjanji. Berbaiat dan berjanji untuk apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, berjanjilah untuk tidak menyekutukan Allah. Baik, kami tidak akan menyekutukan Allah. Ada lagi ya Rasulullah? Iya. Nabi mengatakan, berjanjilah engkau agar tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak mencuri. Ada lagi ya Rasulullah? Iya, ada lagi. Apa ya Rasulullah? Berjanjilah, berbaiatlah kalian untuk tidak berzina. Di saat sampai di sini ada Hindun, wanita mulia mengangkat suara. Ya Rasulullah, atasnil hurratu. Apakah orang seperti saya ini kebayang berzina sampai harus berjanji untuk tidak berzina? Di saat diajak berbaiat untuk tidak berzina, enggak terima. Karena apa? Bagi wanita mulia susah melakukan perzinaan. Susah melakukan perzinaan. Sehingga Sayyidatina Hindun di saat diajak berbaiat agar tidak berzina kaget. Atasnil hurratu, apakah akan berzina orang seperti kami? Menjadilah mulia. Ayo menjadi mulia. Dan memang berbaiat pada akhirnya. Hanya itu menunjukkan bahwasanya wanita Arab lihat menjaga kehormatan kemuliaan saat itu. Katanya jahiliyah pada zamannya. Tapi kalau masalah kehormatan tetap terjaga. Hanya orang rendah saja. Sampai suatu ketika ada orang berzina mau disuruh nikah. Gak mau. Aneh. Berzina mau disuruh menikah. Tidak mau. Dan begitulah keharaman kadang dihiasi setan lebih indah. Hati-hati. Ada pintu halal. Zina adalah hina. Hina yang akan terus dirasakan oleh anak turunan. Kalau ada seorang anak punya kakek itu seorang mu'allaf, dia masih bangga. Ayahku mu'allaf. Tapi kalau ada orang bapakku, ibuku dulu berzina, terhinakan. Maka tutup. Mungkin ada di antara mendengar ada yang pernah kepleset dalam zina. Tutup urusanmu dengan Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Kehinaan jangan disebarkan. Jangan ceritakan kepada calon pasanganmu. Jangan-jangan sudahlah, adukan kepada Allah yang Maha Pengampun. Habiskan dosa dengan tetesan air mata di tengah malam. Selesai. Dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jangan dekat-dekat dengan kasus-kasus tersebut. Jangan dekat-dekat dengan sesuatu yang menjadikan sebab Anda terjerumus. Selesai. Allah Maha Pengasih. Gak usah cerita-cerita. Banyak kejadian. Pusing kita kalau urusan seperti itu. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita. Kadang-kadang sudah masuk bab ini, kita harus lebih lama ceritanya. Urusan perzinahan. Begitu mudahnya hari ini orang berzina. Zaman dulu tuh kasus perzinahan hanya terjadi sekampung setahun sekali. Tapi sekarang sudah biasa dan biasa dan biasa. Hina, hina, rendah. Menujulah pintu halal, wahai hamba Allah. Ada halal. Permudahlah urusan pernikahan, wahai para orang tua. Jangan biarkan anak melakukan kehinaan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Menutup aib yang pernah kepleset. Dan menjaga anak keturunan kita agar tidak masuk wilayah zina. Wallahu a'lam bissawab.